betapa ku agungkan, betapa ku harapkan. Ayah, betapa kau berpesan, betapa kau doakan. Ayah, kau dapat merindukan, kau dapat mengerti.